الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim. Dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalam Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dan semena dengannya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita agar kita mengingkari dan berusaha untuk merubah kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wa dhalika dhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dan seandainya dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan seandainya tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan merubah kemungkaran atau mengingkari kemungkaran dengan hati, adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita ambil paragraf pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan penjelasan beliau tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sangat memberikan faedah kepada kita dan sangat bermanfaat untuk kita sehingga kita termotivasi untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Dan di kalimat terakhir yang beliau sebutkan yang telah kita ambil di materi yang lalu, beliau menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dikarenakan yang melakukan kemungkarannya itu temannya atau orang yang dia cintai atau orang yang memiliki kedudukan dan khawatir kedudukannya jatuh kalau dia menegurnya. Dan beliau sebutkan bahwasanya teman seseorang yang hakiki dan orang yang mencintai seseorang yang hakiki adalah orang yang berusaha untuk memberikan kepada temannya kebaikan. Wa alladhi safi imarati akhiratih. Katanya orang yang berusaha untuk membahagiakannya di akhirat. Maknanya memberikan kebahagiaan, menunjukkan jalan kebahagiaan di akhirat. Wa in addadzalika naqsin fi dunya. Sekalipun terkadang menyebabkan nasihat tersebut kekurangan untuknya dalam masalah dunia. Misalnya seorang memiliki teman. Temannya dia bekerja di tempat muharram. Bekerja misalnya sebagai pegawai bank. Bank ribawi, ma'ruf. Dan bekerja di tempat riba, itu hukumnya muharram. Termasuk dosa besar. Maka kalau ada yang menasihati anak yang bekerja di bank tersebut agar ia berhenti dari pekerjaannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena muamalah ribawiyah, bekerja di tempat riba itu perkara yang sangat dilarang dan dosa besar, maka orang yang menasihati ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan untuk temannya. Tidak ingin kalau temannya binasa di akhirat dikarenakan dia bekerja di tempat yang haram dan memakan dari makanan yang haram. Sekalipun di sisi dunia, tentunya sudah kita ketahui bagaimana misalnya orang-orang yang bekerja di bank, dari sisi gaji dan juga tunjangan-tunjangan yang didapatkan itu sangat tinggi sekali. Bahkan terkadang, dan bukan terkadang, orang-orang yang tidak paham berlomba-lomba untuk bisa bekerja sebagai pegawai bank, bahkan sebagian sampai melakukan perkara yang tidak terpuji. Misalnya melakukan sogok atau yang semisalnya, agar bisa bekerja di bank. Sekali lagi, orang yang menasihati agar meninggalkan pekerjaan tersebut, itulah orang yang mencintainya secara hakiki. Sekalipun dari sisi dunia mungkin menyebabkan dia kekurangan menurut pemikiran manusia. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan man taraka syai'an lillahi azza wajal abdalahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti untuknya dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Dan itu sudah pasti. Begitu juga misalnya seorang dia usahanya berdagang dan di antara dagang dia jual perkara yang muharram. Misalnya ada minuman keras yang dia jual atau rokok yang dia jual yang memadaratkan. Maka sebagai seorang teman menasihati, sebaiknya engkau tinggalkan jualan ini, jualan yang baik, insya Allah mencukupi. Ini namanya teman yang hakiki. Ini namanya orang yang mencintai secara hakiki, menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Sekarang dari sisi teori dunia mungkin menyebabkan kekurangan dari sisi dunia. Tapi yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan beliau sebutkan wa'aduhu man yas'a fi dhahabin au naqs fi dhahabi au naqsi akhiratih. Dan musuh seorang yang hakiki adalah orang yang menyebabkan seseorang celaka di akhirat atau menyebabkan seorang tidak bisa meraih yang terbaik di akhirat, itu musuhnya. Wa in hasala bi sayyi dzalika suratun nafin fi dunya. Sekalipun dari sisi dunia mungkin dia mendapatkan manfaat dari temannya tersebut. Jadi dia bekerja bersamanya, digaji dengan gaji yang besar. Tapi datang waktu sholat, lurus saja. Tidak berhenti. Sholat duhur lewat, sholat asar lewatnya. Kalau bekerja di siang hari. Atau malam hari, maghrib, isya lewat sampai subuh kerja. Akhirnya dia dapat gaji besar. Dia perhatian dengan temannya tersebut. Tapi hakikatnya, temannya sebenarnya teman yang mencelakakan. Apa artinya uang yang besar? Kalau dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban dari kewajiban seorang muslim, menegakkan salat yang 5 waktu. Itu katanya bukan teman, itu justru musuh yang menyebabkan dia binasa di akhirat. Ini paragraf yang terakhir yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Dan di akhir paragraf beliau mengatakan wa nas'allahu al-karim taufiqana wa ahbabana wa sa'il muslimin. Atau taufiqana wa ahbabina wa sa'il muslimin limardatih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, wa ahbabina dan orang yang kita cintai, wa sa'il muslimin dan seluruh kaum muslimin limardatih, agar Allah mudahkan bagi kita semuanya melakukan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'umna bi judihi wa rahmatih. Wallahu alam. Kemudian kita akan baca paragraf berikutnya dan kalam-kalam beliau kalimunat Allah SWT sangat bermanfaat sekali, terutama dalam materi yang kita baca. Kata beliau, wayan bagi lil amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar an yarfuqa liyakuna aqraba ila tahsil matlub. Kata beliau, hendaknya orang yang merintahkan orang lain untuk berbuat baik atau mencegah orang dari perbuatan mungkar, an yarfaq, untuk melakukan sebut dengan lemah lembut. Kenapa? Liyakuna aqrab ila tasil matlub. Karena dengan cara lemah lembut, dengan cara rifq, itu lebih dekat untuk diterima nasihatnya, untuk diterima masukannya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, marifqu bi syai'in ila zana wa manuzi an syai'in ila syana. Tidaklah dalam kelembutan, jika terdapat suatu perkara, mereka akan menghiasi perkara tersebut. Perkara kalau dihiasi dengan kelembutan akan menjadi indah. Dan tidaklah dicabut kelembutan di suatu perkara, melainkan membuat buruk perkara tersebut. Dan masuk juga dalam masalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Hendaklah dilakukan dengan cara baik, dengan cara lemah lembut. Dan itu kata beliau, aqrab ila tasil maqdub, lebih dekat untuk diterima. Dan terwujud apa yang kita inginkan, yang kita inginkan. Yaitu tegaknya al-ma'ruf, kebaikan, dan hilangnya kemungkaran. Faqad qala al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa radian man wa'ada akhahu sirran faqad nasaha wa zana, wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wa syana. Al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radian, beliau telah mengatakan, man wa'ada akhahu sirra, barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudara dengan cara sir, dengan cara tidak diketahui oleh orang lain, dengan cara rahasia, hanya dia yang mengetahui dengan orang atau saudara yang dia nasihati, faqad nasaha wa zana, maka sungguh katanya, dia telah memberi nasihat kepadanya, dia seorang penasihat, wa zana, dan membuat baik perkara tersebut, nasihat yang dia tegakkan. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau engkau ingin menasihati saudaramu, maka usahakan agar nasihat tersebut tersampaikan dan tidak diketahui oleh yang lainnya. Kemudian kata beliau, waman wa'adahu alaniyah, dan barang siapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan di depan umum, faqad fadaha wa syana, maka maknanya dia telah membuat malu dan syana, membuat buruk perkara tersebut. Fadhaha, membuat malu atau mempermalukan orang yang dia nasihati, dan membuat buruk al-amru bil ma'ruf wa nahyu munkar yang dia tegakkan tersebut. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara adab menasihati yang harus ditempuh adalah aslinya dengan cara sir. Dengan cara sir. Dan itu aqrab lil qabul, lebih dekat untuk diterima. Kalau kita menasihati seorang dalam keadaan sir. Berbeda kalau dia nasihati dalam keadaan fil mala, di majlis umum. Itu biasanya justru bukan menerima nasihatnya, bahkan akan tersinggung dengan nasihat tersebut, dan akan menyebabkan ditolaknya nasihat tersebut. Kemudian kata Imam Nawawi, wa mimma yatasahalu aktsaru an-nasi fi min hadzal bab ma idza ra'a insanan yabi'u mata'an ma'iban aw nahwa fa innahum la yunkiruna dhalika wa la yu'arifuna al-mushtari bi'aibi wa hadza khata'un dhahir. Beliau memberikan contoh perkara yang harus ditegakkan alam bil ma'ruf wa nahy munkar. Katanya perkara yang banyak dari kalangan manusia bermudah-mudahan dalam masalah ini. Yaitu kalau seorang melihat, katanya, ada seorang penjual menjajakan barang jualannya. Dan dia tahu barang yang dia jajakan itu barang yang ma'ib. Barang yang jelek. Ada cacatnya. Yang mana kalau pembeli tahu barang itu cacat, maka dia tidak mau membelinya. Atau kalau mau membeli juga dengan harga yang rendah. Tidak seperti harga yang dipasang oleh penjual tadi. Sekarang dia tahu. Tapi katanya ketika dia tahu atau mereka tahu, la yumkiruna dalika. Katanya dia tidak mengingkari, tidak menasihati penjual tadi. Tidak menasihati penjual tadi yang menjual barang yang ma'ib, ada cacatnya. Dan dia tidak menjelaskannya. Wala yu'arifu al-mushtari bi'aibihi, dan dia juga atau mereka tidak memberitahukan kepada pembeli bahwasanya barang ini begini dan begini. Kata beliau, hadza khata'un dhahir. Ini kata kesalahan yang sangat jelas. Kalau ada orang tahu penjual menjual barang jelek dan dia tidak menjelaskan, dan juga dia tidak memberitahu kepada pembeli ketika pembeli tidak tahu bahwasanya barangnya ma'ib, ada cacatnya. Karena di antara perkara yang harus diperhatikan dan wajib dalam jual beli, kalau seseorang mengetahui ada aib pada barang yang dia jual, wajib baginya menjelaskan kepada pembeli aib tersebut agar menjadi barang pertimbangan, bahan pertimbangan oleh pembeli. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, siapa sahabatnya yang dilahirkan dikatakan di dalam Ka'bah? Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa awal hadisnya? Ini hadis Ayyumat. Ahsanta, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in bayyana fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihima. Wa in katama wa kadaba, wa in kadaba wa katama lam yubarak, atau nam lam yubarak fi bay'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam muhiqat barakatuhum barakatu bay'ihima. Jazakallahu khairan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli itu masih dalam masa khiyar, boleh membatalkan salah satu dari kedua pihak, baik penjual atau pembeli, ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Ya, kita datang ke toko membeli suatu barang, kita sudah serahkan uangnya dan kita ambil barangnya. Selama kita berada di toko tersebut, boleh kita batalkan. Oh maaf, saya mau membatalkan jual beli ini. Tidak jadi beli barang ini. Maka itu hukumnya boleh. Tidak boleh bagi penjual untuk menolaknya. Begitu pula penjual sama. Penjual kalau sudah menjual dan pembeli sudah setuju dan sudah sampai sudah dibayar, kemudian penjual ingin membatalkan, selama masih di majlis itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kata Nabi, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjual beli dan keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan. Dan ini syahid yang kita ambil. Menjelaskan kalau ada aib dia terangkan. Ini barang katanya barangnya dan ada aibnya, kekurangannya di sini. Terutama misalnya kalau kita biasa pada zaman sekarang jual beli kendaraan bermotor, baik itu motor atau mobil. Yang terjadi biasanya pemilik mobil atau motor tahu mobil ini masalahnya di sini dan di sini, ada kekurangannya. Tapi ketika dia menjual, dia hanya bilang silakan lihat dan silakan coba mobil ini. Dia tidak terangkan mana kekurangan mobil tersebut. Bahkan terkadang kekurangannya berusaha untuk ditutup-tutupi. Ini kekeliruan yang besar yang menyebabkan dicabutnya barokah jual beli tersebut. Kewajiban bagi penjual kalau tahu ada aibnya menjelaskannya, sekalipun pembelinya tidak meminta untuk menjelaskannya. Diterangkan kekurangan di sini dan di sini. Kata Nabi Sallam, fa in sadaqa wa bayyana, jika berjual beli keduanya jujur dan menjelaskan aib, kalau ada aibnya, burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkahi keduanya dalam jual beli tersebut. Berbeda kalau fa in kadzaba wa katama, kalau keduanya berdusta atau menutupi aib, maka katanya lam yubarak fi baihim atau muhiqat barakatu baihim, akan dicabut keberkahan jual beli keduanya. Ini perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jual beli. Kata Imam Nawawi, suatu kesalahan katanya kalau kita melihat ada penjual menjual barang dan kita tahu penjual ini curang, ada aib dia dijelaskan, kamu kita biarkan dia berjualan dengan seperti itu, tidak kita nasihati. Atau ada pembeli Dia tidak tahu aib barang yang mau dia beli. Kemudian kita diam, tidak menjelaskan kepada pembeli bahwasanya barangnya itu barang cacat atau ada aibnya. Kata Imam Nawawi, hadza khata'un dhahir. Ini kesalahan yang nyata. Wa qad nafsal ulama ala annahu yajibu ala man 'alima dhalika an yunkira 'ala al-ba'i wa an yu'lima al-mushtari bih. Katanya para ulama telah menaskan, katanya kalau ada, katanya, kejadian seperti ini, wajib bagi yang mengetahuinya untuk menasihati penjual. Engkau hendaknya berjual dengan jujur dan tidak menutupi aib. Wan yu'limal mushtari bih, dan agar memberitahukan kepada pembeli. Kalau dia membeli, beritahukan maksudnya barang ini begini dan begini. Ketika penjualnya tidak menjelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini faedah yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menukil kalam Imam Syafi'i yang berkaitan dengan adab nasihat, dan beliau contohkan salah satu bentuk yang harus kita tegakkan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Beliau contohkan dalam masalah jual beli. Kemudian beliau, wa amma sifatu an-nahyi wa maratibuh faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis sahih falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Kata adapun, katanya bagaimana bentuk kita mengingkari kemungkaran dan bagaimana tahapan mengingkari kemungkaran, maka Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis yang sahih ini. Nabi mengatakan, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dan jika tidak mampu, maka merubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Kepada beliau memberikan faedah, فَقَوْلُ صَلَى اللَّهُ وَلِسَانْ فَبِقَلْبِهِ مَعْنَهُ فَلْيَقْرَهُ بِقَلْبِهِ. Manakah perkataan Nabi hendaklah dia mengikatnya dengan hatinya, yaitu hendaknya dia yakrahu biqalbi. Fal yakrahu biqalbi. Hendaklah dia membenci perkara tersebut. Tidak boleh kita mengikrarkan, setuju, lebih lagi senang dengan kemungkaran. Lebih senang dengan kemungkaran. Karena minimal ketika tidak bisa menasihati dengan tangan, tidak dengan lisan, kita membenci perkara tersebut. Kemudian beliau, walisa dalika biizalatin wa taghyirin minhu lil munkar. Katanya mengingkari dengan hati itu bukan izalah, bukan takdir. Tidak akan menghilang kemungkaran dan tidak bisa merubah kemungkaran. Tidak menghilangkan dan tidak merubah. Walakin huwa alladhi fi wus'ih. Tapi Allah dan Nabi yang berikan kepada kita kelapangan dan kemudahan, karena itu adalah kemampuannya sampai di sana. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sedang kemampuan kalian. Ketika tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka wajib dengan hati. Mana mengikat dengan hati, fal yakrahu. Dia membenci perkara tersebut. Ini paragraf yang kedua. Kemudian kata beliau, wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa dzalika dhaful iman. Dan sabda Nabi bahwa mengikat dengan hati Rasulullah lemahnya iman, maknahu wallahu a'lam aqalluhu thamarah. Kenapa mengikari hati itu dikatakan katanya selama-lamanya iman? Karena hasilnya itu paling sedikit katanya. Jika dibandingkan dengan mengikari dengan tangan dan dengan lisan. Karena mengikari dengan hati itu hanya membenci perkara tersebut. Atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memudahkan dengan orang yang bisa merubah kemungkaran tersebut. Tapi asalnya tidak seperti mengikai dengan lisan atau dengan tangan. Kemudian beliau menukil kalam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Kalam yang sangat bermanfaat. Wa qala al-qadhi. Qala al-qadhi. Qala al-qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Hadal hadis aslun fi sifati taghyir. Kata beliau, berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, man ra'amikum munkara, merupakan aslun fi sifati taghyir. Merupakan landasan dan dasar bagi seorang muslim di dalam bagaimana cara merubah kemungkaran. Fahaqul mughayyir an yughayyirahu bi kulli wajhi amkanahu zawaluhu. Amkanahu zawaluhu bihi qawlan kana wa fi'lan. Katanya maka perkara yang harus dilakukan oleh mughayyir yang mengkemungkaran adalah merubah kemungkaran tersebut dengan semua bentuk yang dia mampu, yang bisa menghilangkan kemungkaran tadi, baik dengan perkataan atau dengan tangan, dengan perbuatan. Intinya bagaimana bisa merubah atau menghentikan kemungkaran tersebut. Kemudian beliau contohkan, fayaksiru alatil batil wa yariqul muskira binafsihi au ya'muru man yaf'aluh. Biasanya kalau kebatilannya berupa alatul batil, alat yang dipakai untuk kemungkaran. Misalnya kalau orang berjudi misalnya dengan makan dadu, maka dihancurkan dadu tersebut. Atau mungkin alat yang lain, alat berjudi, dihancurkan alat tersebut. Atau orang minum minuman keras, maka kata yuriqul muskira binafsihi, dia musnahkan katanya alat-alat atau minuman-minuman memabukkan tersebut langsung dengan tangannya. Au ya'muru man yaf'aluh, atau merintahkan yang lainnya. Seandainya ada yang bisa dia perintahkan untuk memusnahkan atau merubah kemungkaran tersebut. Wa yanzi'ul ghusub wa yuridaha ila ashabiha bi nafsihi au ya'muru idza amkan. Kalau ada orang katanya berbuat ghusub, yaitu mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Misalnya ada perampok atau ada orang semisalnya mengambil orang harta orang dengan cara zalim, maka katanya dia ambil barang tersebut, dia kembalikan kepada pemiliknya atau yang berhaknya, atau memerintahkan yang lainnya untuk mengambil barang tersebut dan dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhaknya. Ini katanya idza amkana, jika tersebut memungkinkan dia lakukan, dan dengannya akan tegak al-ma'ruf dan akan hilang kemungkaran. Itu merubah dengan tangan. Wa yarfuqu fi taghyiri juhdahu bil jahil wa bidil izzati dhalim al-makhub syarru. Kata beliau, dan berbuat lemah lembut katanya dalam merubah kemungkaran ini, terutama kepada orang yang tidak tahu. Terutama kepada orang yang tidak tahu. Karena banyak di antara mereka, mereka mungkin mabuk atau main judi, dan kadang mereka tidak tahu hukumnya. Atau melakukan hal yang lain yang mungkar, dan kadang tidak tahu hukumnya. Maka katanya dinasihat dengan cara lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Au bidhi sultani al-dhalim, atau wa bidhil izzati al-dhalim al-makhub syarru, atau kepada katanya pemilik kekuasaan yang zalim, yang dikhawatirkan kejelekannya. Kalau dinasihati dengan cara keras, justru akan berbalik. Bukannya menerima, justru keadaannya berbalik. Dia akan melakukan kedzaliman terhadapnya. Idza ka'a ila qabul qawlihi. Karena ketika seorang menasihati dengan lemah lembut, itu lebih dekat untuk diterima nasihatnya. Kama yusahabu an yakuna mutawalli dhalika min ahli shalah wal fadl li hadzal ma'na. Sebagaimana katanya sebaiknya yang melakukan hal tersebut, yang memberikan nasihat agar melakukan kebaikan atau meninggalkan kemungkaran, termasuk ke dalam kalangan orang-orang yang baik, yang dianggap baik oleh yang dinasihati. Kenapa? Dengan makna tadi katanya, itu lebih mudah diterima. Karena kalau orang pemabuk dinasihati oleh sama-sama pemabuk, biasanya dia akan menolak. Kamu aja mabuk, katanya nyuruh orang berhenti mabuk. Atau orang melakukan riba, dinasihati oleh pelaku riba juga, dia akan membalikan, menolak nasihat tersebut dengan alasan kamu juga melakukan hal yang sama. Berbeda kalau yang menasihatnya orang yang baik, itu lebih dekat untuk diterima. Itu kata Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Dan masih ada kalam setelahnya, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tuh.